sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan kajian dengan membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri rahimahullah, dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 15 dari Mukhtasar Sahih Muslim. Sebenarnya hadis ini sudah pernah kita baca, dan nanti kita akan tambahkan beberapa keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna unasan min Abdul Qais. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada beberapa orang di kalangan suku Abdul Qais. Qadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Nabi Allah, inna hayyun min Rabi'ah. Ya Rasulullah, kami adalah masyarakat kampung dari suku Rabi'ah. Wa bainana wa bainaka kufaru mudhar. Antara kami dengan Anda, antara kami dengan Madinah, ada orang kafir suku Mudhar. Dan suku Mudhar ini sangat menghormati bulan apa? Bulan Rajab. Maka bulan Rajab dinisbahkan kepada suku Mudhar. Wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumada, yaitu Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Namun suku ini suku kafir. Wa baina wa bainaka kufaru Mudhar. Antara kami dengan Anda ada suku Mudhar. La naqdiru alaika illa fi ashhuril hurum. Dan kami tidak bisa untuk mendatangi Anda kecuali di bulan-bulan haram. Yaitu di bulan yang disepakati oleh orang musyrikin untuk tidak melakukan peperangan. Famurna bi amrin na'muru bihi man wara'ana. Berikan kami perintah yang nanti akan kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami. Maksudnya adalah masyarakat di kampung kami. Wa nadkhulu bihil jannata idza nahnu akhadna bihi. Dengan itu kami bisa masuk surga apabila kami memegangi perintah itu. Sehingga perintah yang diminta adalah perintah yang bisa mengantarkan ke surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amurukum bi arba wa anhakum an arba. Aku perintahkan kalian untuk melaksanakan empat hal dan aku larang kalian dari empat hal. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa sumu ramadhana wa atu al khumsa minal ghanaim. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, laksanakan puasa, dan salurkan 1/5 ghanimah. Salurkan 1/5 ghanimah. Baik. Saya hitung ada 5. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amurukum bi arba. Aku perintahkan kalian 4 hal, tapi beliau ketika merinci jumlahnya ada 5. Wa anhakum an arba, dan aku larang kalian terhadap 4 hal. Anid duba wal hamtam wal muzaffat wan naqir. Aku larang kalian untuk menggunakan beberapa jenis bejana, ad-duba, al-hamtam, al-muzaffat, an-naqir. Qalu, lalu mereka mengatakan, ya Nabi Allah, ma ilmuka bin naqir. Wahai Nabi, apa yang Anda ketahui tentang an-naqir? Qala, Nabi SAW bersabda, bala jid'un tangkurunahu fataqdhafuna fihi minal qutai'a. Saya tahu, itu adalah jid'un. Jid'un, jamnya judu, yang artinya adalah pelepah. Jid'un, jamnya judu, tangkurunahu, yang artinya adalah pelepah. nakara yang kuru artinya tamkurunahu, dikeruk, yang kalian sehingga dia mengeruk, dibuatlah jadi wadah, jadi nakara bejana. Yang kuru artinya dikeruk, lalu kalian menaruh di dalamnya, sehingga dia dibuatlah jadi wadah, jadi bejana. Adalah nau'un minat tamri, lalu sihar, kalian menaruh di dalamnya al-kutai'a kurma, yang kecil-kecil adalah nau'un minat tamri sigar, salah satu di antara jenis kurma yang kecil-kecil, sigar yang kecil-kecil buahnya. Lalu kalian taruh kutoya di situ. Terus dikasih air. Qala Sa'id au qala min at-tamr, thumma tasubbuna fihi min al-ma. Kata Sa'id perawi hadis, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian taruh di situ kurma. Kemudian disiram air. Jadi apa? Jadi nabi. Nanti jadi nabi. Cairan kurma. Hatta idza sakana ghalayanuhu syaribtumuhu. Sampai ketika buihnya itu sudah berada di permukaan. Berarti sudah jadi khamr. Karena salah satu di antara bahan khamr adalah seperti ini. Nabi kurma dikasih air direndam. Sekian hari nanti ketemu ada buihnya, maka ketika sudah ada buihnya jadi khamr. Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara minuman yang terlarang yang digunakan oleh masyarakat ketika itu diambil dari hasil buah-buahan yang mereka punya. Tidak hanya anggur, termasuk juga khamr. Hatta idza sakana ghalayanuhu syarabtumuhu. Ketika sudah terlihat gelembung-gelembungnya, kalian meminumnya. Hatta inna ahadakum layadribu ibna ammihi bisayf. Sampai di antara kalian ada yang memenggal leher sepupunya sendiri, ada yang membunuh saudaranya sendiri. Qala, kata orang-orang yang berada di Bani Qais, mereka mengatakan, wa fil qaumi rajulun asabathu jirahatun kadhalik. Di tempat kami juga ada orang yang terluka gara-gara minum seperti ini. Sehingga karena mabuk, orang itu jadi membunuh orang lain. Qala wa kuntu ahba'uha haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi informasi itu saya sembunyikan karena saya malu menceritakan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita tentang ini yang berasal dari Bani Abdi Qais telah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan mereka ada yang mendem, setelah mendem mateni koncone, membunuh sepupunya, membunuh saudaranya, ada yang melukai orang lain. Dan ada banyak berita yang terjadi seperti itu diketahui oleh masyarakat Abdi Qais, tapi tidak dibocorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena apa? Merasa malu untuk diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku bertanya, fa fima nashrabu ya Rasulullah? Lalu apa yang bisa kita gunakan untuk minum ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, fi uskiyatil udam. Fi uskiyatil udam allati yulathu ala afwahiha. Gunakan bejana yang terbuat dari al-udam. Al-udam atau al-adam ya. Al-adam adalah bentuk jamak dari adimun, artinya al-jildu alladhi tamma dibaguhu, kulit yang sudah disamak. Al-adam jamak dari kata apa? Adim. Adim artinya apa tadi? Kulit hewan yang sudah disamak. Gunakan al-adam allati yulathu, yang sudah yulath. Ma'mana yulathu ay yulaful khaytu ala afwahiha wa yurbatu bihi, yang ujungnya itu sudah dirapatkan. Ujungnya sudah dirapatkan, jadi dia dibuat seperti kantong, lalu ujungnya yulathu, diikat, sehingga ujungnya jadi tutup. Ketika diisi air maka tidak keluar air itu karena ujungnya diikat. Proses ngikat ini namanya yulathu. Ala afahiha, yang sudah diikat ujungnya. Sehingga jadi kantong air yang terbuat dari kulit. Dan ini benda-benda di masa silam yang dipakai untuk wadah, ya. Di zaman kita mendefinisikan mungkin agak sulit, akan sangat bagus kalau lihat gambarnya. Cuman peninggalan seperti ini jarang. Hanya di beberapa museum tertentu yang masih merawatnya. Di Mekah itu ada satu museum yang merawat benda-benda seperti ini. Di daerah Shumaisi, ya, Hudaybiyah. Tapi jarang jamaah umroh datang ke sana karena harus pakai izin yang agak rumit. Dan alhamdulillah pernah saya diberi kesempatan untuk masuk, dan di situ ada banyak sekali wadah-wadah di masa silam. Ada asiko itu kayak gimana, ya. Termasuk Nabi SAW melarang untuk minum min fi siko, jangan minum dari apa mulut asiko. Itu seperti apa bentuknya? Nah, ada di situ. Sehingga dibuat replika-replika, tapi dari benda asli, dari bahan yang asli. Lalu dipajang, yang itu menceritakan tradisi masyarakat Arab di masa silam. Di masyarakat kita, mungkin benda-benda seperti ini tidak ada. Jarang, ya. Nenek moyang kita tidak menggunakan wadah yang terbuat dari kulit. Tapi wadahnya terbuat dari apa, Pak? Rata-rata tembikar. Kalau enggak tembikar, logam. Nah, yang lebih tua lagi, mereka menggunakan kulit. Sebab teknologi penggunaan logam dan seterusnya mereka belum punya. Lalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna ardhana kathiratul jardhan. Ya Rasulullah, di kampung kami banyak jardhan. Jardhan itu tikus. Hewan pengerat. Hewan pengerat. Banyak sekali jardhan. Wa in akalat hal jardhan. Dan sering sekali jardhan itu makan, ngerikiti kulit-kulit kami. La tabqa biha uskiyatun li adamin. Sehingga banyak sekali wadah-wadah yang terbuat dari kulit yang bolong. Dia tidak meninggalkan satu pun wadah yang terbuat dari kulit. Dimakan jadi bolong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in akalat hal jardhan, wa in akalat hal jardhan, wa in akalat hal jardhan. Boleh ulangi 3 kali. Meskipun dimakan tikus. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Haj Abdul Qais, inna fika khaslatani yuhibbuhumallah, al-hilmu wal-ana. Pada dirimu ada 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah sifat al-hilm, tenang, ya, tidak gerusa-gerusu. Al-ana, dan kurang lebih sama maknanya, yaitu tenang, tertib, tidak gerusa-gerusu ketika bersikap. Tayyib. Sekarang kita akan baca penjelasan untuk hadis ini. Hadis ini sebenarnya sudah pernah kita baca pada pertemuan awal. Di awal-awal pertemuan kajian kita. Karena ini termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi di bagian depan dalam sahihnya. Dan di sini kita akan, atau disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan di sini kita akan sebutkan keterangan An-Nawawi rahimahullah. Jumlah para tamu yang datang kepada Nabi SAW dari suku Abdul Qais, sebagian ada yang mengatakan wa kanu 14 raqiba. Jumlah mereka ada 14 dan semuanya menunggang kendaraan. Dan di antaranya adalah Al-Ashaj Al-Asri. Al-Ashaj Al-Asri ra'isuhum, beliau pemimpinnya. Namanya siapa? Al-Ashaj. Sebenarnya ini gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kasusnya atau latar belakangnya, kenapa mereka masuk Islam? Diceritakan oleh An-Nawawi, wa kana sababu wufudihim anna Munkidha bin Hayyan. Sebab kenapa mereka mendatangi Madinah dan masuk Islam, ceritanya adalah ada seorang yang bernama Munkidh bin Hayyan. Dan Munkidh bin Hayyan ini menantunya Al-Ashaj. Mughith bin Hayyan ini menantunya Al-Ashaj. Nama asli Al-Ashaj adalah Al-Mundhir bin A'id. Al-Mundhir bin A'id. Sehingga putri Al-Ashaj menjadi istrinya Mughith bin Hayyan. Mughith bin Hayyan adalah seorang pedagang. Dan beliau rutin berdagang di kota Madinah sejak zaman jahiliyah, sebelum ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Kemudian satu ketika beliau melakukan perdagangan ke arah Madinah sebelum masuk Islam dengan membawa barang-barang dagangan termasuk di antaranya kurma setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Mughith duduk, tiba-tiba lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mughith, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melewati Mughith yang sedang duduk. Fanahadha Mughith ilaih, kemudian Mughith berdiri menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Am Mughith bin Hayyan?" Apakah ini betul Mughith bin Hayyan? "Kaifa jami'u hay'atika wa qaumik?" Bagaimana kondisi masyarakatmu? Kemudian setelah terjadi dialog sebagai pengantar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada beliau. "Wa ta'allama surat Al-Fatihah wa qra' bismi rabbikal ladzi khalaq tsumma rahila kibal hajar." Kemudian dibacakan beberapa ayat sampai akhirnya Mughith ini masuk Islam. Kemudian beliau pergi pulang ke kampungnya. Fakataba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ila jama'ati Abdul Qais kitaban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah surat dititipkan ke Mughith bin Hayyan untuk disampaikan kepada masyarakat di kampungnya. Lalu pulanglah Mughith dan beliau sembunyikan surat itu selama beberapa hari. Thumma tala'at alaihi imra'atuhu. Lalu surat itu dibaca oleh istrinya, yaitu anaknya Mundhir bin A'id. Anaknya siapa? Al-Ashaj. Anaknya ketua suku kampung itu. Baik. Kemudian wa kana Mughith yusalli wa yaqra, dan Mughith ini salat di rumah, membaca Al-Qur'an di rumah. Maka istrinya melihat ada kejadian yang aneh. Akhirnya dilaporkan ke suaminya yaitu Mundhir bin A'id. Siapa Al-Mundhir tadi? Al-Ashad, ketua kepala sukunya. Faqalat, si wanita ini mengatakan, "Angkartu ba'li." Aku melihat ada yang aneh dengan suamiku. Dia mencuci ujung-ujung badannya, tangannya, kemudian kepalanya, kakinya itu dicuci. Setelah itu dia berdiri, terus rukuk. Lalu dia kadang meletakkan dahinya, kadang duduk, kadang meletakkan lagi, bingung saya. Melakukan gerakan-gerakan apa? Salat. Tapi bagi dia ini hal yang aneh, baru pertama kali melihat kondisi seperti itu. Dzalika daidanuhu mundu qadim. Itu yang menjadi rutinitas Mughith sejak dia datang. Dzalika daidan, daidan artinya rutinitas. Itu menjadi rutinitas Mughith sejak dia datang. Fatalaqaya fatajariya dzalika fafaqal islamu fi qalbi. Akhirnya ayahnya bersama putrinya menemui Mughith bin Hayyan, menemui menantunya, lalu terjadi dialog sampai akhirnya Al-Mundhir ini tertarik untuk masuk Islam. Maka thara al-Ashaj ila qaumihi asrun wa maharibu kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqara'u alaihim fawqa'al Islam fi qulubihim. Kemudian selama beberapa waktu Ashaj menyampaikan suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya dan akhirnya banyak di antara mereka yang tertarik untuk masuk Islam. Wa ajma'u 'ala sayri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasara al-wafdu. Lalu dikumpulkan beberapa orang melakukan perjalanan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka berangkat ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Satu orang tapi menjadi sebab banyak orang untuk masuk Islam. Dan itulah salah satu di antara keutamaan orang yang berdakwah. Maka semua yang masuk Islam disebabkan satu orang ini. Ketika mereka beramal, maka penyebabnya akan terus mendapatkan pahala. Kita bisa bayangkan betapa banyaknya pahala yang didapatkan oleh para sahabat yang senior, karena melalui mereka banyak sekali sahabat-sahabat junior yang masuk Islam. Ada banyak sekali orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu masuk Islam karena Abu Bakar. Dan masih banyak sahabat yang lainnya yang masuk Islam karena jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan amurukum bi arba, aku perintahkan dengan empat hal. Padahal beliau sebutkan lima. Beliau sebutkan lima. Kenapa beliau sebutkan di depan aku perintahkan empat hal, tapi isinya lima? Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Battal. An-Nawawi mengutip keterangan Ibnu Battal. Adharuha ma qalahul imam Ibnu Battal. Yang paling bagus adalah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari. Qala amuruhum amarahum bil arba allati wa'adahum biha thumma zadahum khamisatan yakni ada al khumus. Beliau perintahkan kepada mereka empat hal sebagaimana yang beliau janjikan, lalu beliau tambahkan satu. Beliau tambahkan satu, dan itu bukan hal yang dilarang. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwa penyebutan angka itu bukan pembatasan. Karena terkadang orang bilang A, tapi nanti ditambahi. Baik, saya ceritakan ya. Tapi enggak banyak ya, ceritanya dikit aja karena saya buru-buru. Terus dia cerita, Masya Allah, sejam. Padahal tadi dia bilang apa? Dikit aja, enggak, karena saya buru-buru. Tapi ketika sudah cerita, dia menikmati suasana itu, sampai dia ngobrol selama sejam. Katanya buru-buru, Pak. Dan itu ma'ruf di tempat kita. Kita kadang ngobrol. Sebentar aja ya, ini sebentar. Sebentar, tapi Masya Allah, tambahannya banyak. Ya. Sudah ditelepon istrinya. Sebentar ya, Dik. Sebentar. Sebentar, masih satu jam lagi. Karena terkadang orang merencanakan sesuatu, tapi realitanya tidak sesuai dengan rencana. Nabi SAW menyebutkan empat, ternyata realitanya beliau sebutkan lima. Dan itu bukan berarti bahasanya beliau tidak komitmen dengan apa yang beliau sampaikan, karena nambahi nasihat itu tidak dilarang. Sehingga beliau sebutkan empat sebagaimana yang dijanjikan, lalu beliau tambahkan satu. Nah yang satu itu apa? Yang satu yang terakhir, yaitu menyerahkan seperlima dari ghanimah. Ada'ul khumus, menyerahkan seperlima dari ghanimah. Li'annahum kanu mujawirina li kufari mudar. Karena mereka ini bertentangan dengan orang kafir mudar. Fakanu ahla jihadin wa ghanaim. Berarti mereka adalah orang yang punya peluang untuk jihad dan punya peluang untuk mendapatkan ghanimah. Ahlul jihad wa ghanaim. Mereka punya peluang untuk jihad dan mendapatkan ghanimah. Sehingga mereka diberi perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ghanimah. Walhamdulillah. Baik. Ini sedikit tambahan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang empat hal. Dan yang beliau larang dalam hadis ini adalah beberapa bejana yang dimiliki oleh masyarakat di suku Abdul Qais. Ad-Dubba, Al-Hantam, Al-Muzaffat, Wan-Nakir. Yang jelas itu bejana. Dan salah satu di antara bahannya adalah menggunakan labu yang dikosongi dalamnya. Labu dikosongi dalamnya, terus dibolongi atasnya. Kemudian dijadikan wadah. Setelah kering dijadikan wadah. Dan semua daftar wadah yang disebutkan dalam hadis ini adalah wadah yang paling cepat jika digunakan untuk nyimpen kurma atau cairan kurma, paling cepat berubah jadi khamr. Sehingga kebiasaan masyarakat ketika itu kurma ditaruh di wadah-wadah tadi, kasih air, simpen. Nah, nanti setelah berbuih, diminum. Semuanya pakai wadah seperti ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan menyebutkan wadahnya, karena biasanya yang menggunakan wadah itu isinya khamr. Tayyib. Di kampung saya ada siwalan ya. Cairan siwalan ini kalau dia enggak dikasih buffer itu cepat sekali berubah jadi toak. Buffernya itu gula. Sehingga kalau saya bawa dari Lamongan ke Jogja itu dikasih potongan-potongan gula. Dimasukkan di botol yang berisi cairan siwalan. Itu kalau dimasukkan ke bambu, masukkan bambu, ya, ditutup, tunggu kurang lebih 3 hari. Nanti jadi khamr, namanya towa. Dan bisa memabukkan sebagaimana khamr-khamr yang lainnya. Maka Nabi SAW melarang dengan menyebutkan wadahnya, namun yang dimaksudkan adalah isinya. Sebab umumnya wadah ini berisi cairan-cairan tadi, dan banyak di antara masyarakat yang minum sampai akhirnya mereka mabuk. Lalu Nabi SAW mengasih solusi, gunakan wadah yang terbuat dari kulit. Dan itu lebih lama mengalami terjadi fermentasi dibandingkan jenis-jenis wadah yang tadi dimiliki oleh mereka. Lalu Nabi SAW memuji Asyaj Abdul Qais. Namanya siapa tadi? Al-Mundhir bin A'id. Al-Mundhir bin A'id. Asyaj Abdul Qais, Al-Mundhir bin A'id, pada waktu beliau memimpin pasukannya, memimpin masyarakatnya berangkat menuju Madinah, begitu masyarakatnya melihat Nabi SAW dari arah jauh, dari kejauhan, mereka langsung turun dari kendaraannya, lari untuk menghampiri Nabi SAW agar bisa salaman. Karena mereka sudah lama mendengar kisah tentang Rasulullah SAW, akhlaknya yang mulia, dan seterusnya. Sehingga mereka tertarik ingin ketemu Rasulullah SAW. Begitu melihat Nabi SAW dari jauh, mereka langsung turun dari kendaraan dan berlarian. Kendaraannya tidak dirapikan. Al-Mundhir bin A'id, beliau turun dari kendaraannya, merapikan kendaraannya. Beliau ikat kendaraannya. Lalu kendaraan teman-temannya tadi diikuti satu-satu. Semuanya dirapikan dulu. Lalu beliau merapikan pakaiannya. Baru datang menghadap Nabi SAW. Rasulullah SAW memperhatikan orang ini dari jauh. Kemudian ketika dekat, Nabi SAW mengatakan, Inna fika khaslatani yuhibbuhumallah. Pada dirimu ada dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-anah. Yaitu sifat tidak gerusa-gerusu, tenang, santai. Maka tidak semua bentuk terlalu semangat ya, itu terpuji. Terlalu semangat menyambut ustaz, sampai ditabrak ustaznya misalnya. Ini bisa jadi justru malah perbuatan yang tidak terpuji. Butuh ketenangan ketika kita melakukan sesuatu, dan Nabi SAW memuji orang yang bersikap tenang, santai, tidak gerusa-gerusu, karena itu termasuk di antara sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Gerusa-gerusu itu dari setan, sedangkan tenang, santai itu datang dari Allah. Ada buru-buru yang disyariatkan. Tapi umumnya buru-buru tidak disyariatkan. Dan untuk buru-buru yang disyariatkan, sifatnya pengecualian. Contohnya apa? Menikah. Masya Allah. Contohnya, ngurusi jenazah. Ini disyariatkan untuk disegerakan. Karena Rasulullah SAW menganjurkan hal itu. In kana khairun, fa khairun taqdamu nabihi. Kalau jenazah ini orang yang baik, maka kalian segerakan untuk mendapatkan balasannya. Wa in kana syarrun fa syarrun tad'una 'an riqabikum. Kalau jenazah ini orang jahat, berarti kalian segera melepaskan dari pundak kalian. Nah. Wallahu a'lam. Ja Alisha. Belum. Sudah. Baik. Kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu dan nanti kita akan baca satu hadis lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita tambahkan satu hadis lagi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qala, jawab Nabi SAW, al-imanu billah wal jihadu fi sabili. Beriman kepada Allah dan jihad di jalannya. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Budak seperti apa yang paling afdal? Qala, jawab Nabi SAW, anfasuha inda ahliha. Yang paling bernilai bagi pemiliknya. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling mahal harganya. Qala qultu fa illam af'al? Lalu Abu Dzar bertanya lagi, bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan itu semuanya? Enggak bisa jihad, enggak bisa membebaskan budak. Qala, jawab Nabi SAW, tu'inu sa'ni'an au tasna'u li akhraq. Kamu bantu orang yang bekerja, atau kamu bekerja untuk menafkahi akhraq, untuk membantu orang yang akhraq, orang yang enggak punya pekerjaan. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu ala ba'dil amal? Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bisa melakukan pekerjaan? Qala, jawab Nabi SAW, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu tahan dirimu jangan sampai berbuat jahat kepada orang lain, karena itu berarti sedekah darimu untuk dirimu sendiri, sehingga minimal jangan nambah itu dosa. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal jangan nambahi dosa. Bentuk sedekah bagi diri sendiri ketika orang tidak bisa menambah pahala adalah jangan nambahi beban dosa. Nasihat yang sangat sederhana, dan itu hal yang sangat mendalam. Sebab orang kalau tidak bisa melakukan tingkatan yang lebih tinggi, minimal jangan sampai turun. Prestasi dijaga di posisi A, kalau dia enggak bisa A plus, minimal jangan sampai minus. Tayyib, kita akan memberikan penjelasan untuk hadis ini. Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal apa yang paling afdal. Dan banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling afdal. Namun jawabannya berbeda-beda. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling afdal, dan dijawab, amal yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Sahabat yang lain bertanya tentang amal yang paling afdal, dan beliau jawab, jihad fi sabilillah. Ada yang bertanya tentang amal yang paling afdal, beliau jawab, al-imanu billah. Sehingga jawaban Nabi SAW berbeda-beda. Ada kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Muhassalu ma ajaba bihil ulama an hadzal hadis wa ghairihi. Kesimpulan tentang jawaban para ulama berkaitan dengan hadis ini dan yang lainnya. Mimma ikhtalafat fihi al-ajwibatu, di mana jawaban yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Bahwa afdhal a'mal di posisi ini dijawab A, ini dijawab B, dan seterusnya. Kanal ikhtilafu bi ikhtilafil awqat. Annal jawaba ikhtalafa bi ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jawaban yang diberikan Nabi SAW itu berbeda-beda melihat kondisi penanya. Kalau orang seperti ini ketika tanya amal apa yang paling afdal, dijawab A. Yang kedua ketika bertanya amal apa yang paling afdal, dijawab B. Umul Warang pulo, ya, usia 80 tahun, bertanya, amal apa yang paling afdol? Dijawab, jihad. Enggak cocok, Pak. 80 tahun, amal yang paling afdol dijawab, jihad. Cocok enggak kira-kira? Ha? Tangi turu, wis pegel kabeh. Sehingga kalau dia diberi saran untuk melakukan amal itu, berat bagi dia. Maka diarahkan untuk sholat, diarahkan untuk amal A, amal B, yang kira-kira bisa dikerjakan oleh orang ini. Karena masing-masing orang punya kemampuan amal yang berbeda-beda. Bi anna a'lama kulla qaumin bima yahtajuna ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi masing-masing masyarakat, apa yang mereka butuhkan. Au bima lahum fihi ragbah, atau apa yang menjadi selera amal mereka. Au bima huwa laikun bihim, atau apa yang paling cocok untuk mereka. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, intinya berikan jawaban yang berbeda, mengingat kondisinya berbeda. Abu Dzar ketika bertanya, amal yang paling afdal, dijawab oleh Nabi SAW, yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Lalu beliau bertanya lagi, budak apakah yang paling afdal? Dijawab oleh Nabi SAW, budak yang paling afdal adalah budak yang paling mahal. Karena semakin mahal sebuah nilai pengorbanan, maka pahalanya akan semakin besar. Al-Asma'i mengatakan, malun nafis, maknanya adalah marghubun fihi. Harta yang istimewa artinya adalah harta yang dicintai. Sehingga anfasuha inda ahliha, yang paling istimewa bagi pemiliknya, maksudnya adalah yang paling dicintai. Sedekah apa, Pak, yang paling besar nilai pahalanya? Jenengan paling seneng apa? Kula niki duwe barang paling kula senengi. Napa, Pak? Pit. Berarti jenengan sedekah pit yang jenengan cintai itu yang paling afdol. Begitu ya? Setuju enggak? Ono sing seneng mobil, ono sing seneng sepeda motor, ono sing seneng sepeda hotel, ada yang seneng A, seneng B, seneng C. Apa yang paling dia senengi, itulah yang paling afdol untuk disedekahkan. Lalu ketika Abu Dzar bertanya lagi, fa illam af'al, kalau aku tidak bisa bagaimana? Qala, jawab Nabi SAW, tu'inu sani'a. Kalau enggak bisa, ya bantu orang yang kerja. Dalam keterangan yang lain, terjadi tashif. Tashif itu salah tulis. Sani' di situ ditulis do'i'. Tu'inu do'i'an. Namun katanya disebutkan oleh An-Nawawi bahwasanya penyebutan do'i' itu tashif, kesalahan tulis. Ya, karena bedanya tipis ya. Cuman kurang titik sama dikasih hamzah. Udah itu sudah beda makna. Nah. Dan yang lebih sahih adalah sani. Yang dimaksud sani artinya orang yang punya pekerjaan. Bantu orang yang punya pekerjaan. Au tasna'u li akhraq, atau bantu orang akhraq. Akhraq maknanya adalah man laisa lahu sunnah. Orang yang tidak bisa bekerja. Orang yang tidak punya pekerjaan. Alladzi laisa bisani. Sani lawannya akhraq. Kalau laki-laki disebut sani, perempuan disebut sunnah. Perempuan disebut sunnah. Sunnah ya, kalau laki-laki sani, kalau perempuan sunnah. Akhraq kalau laki-laki, kalau perempuan disebut kharqa. Imra'atun kharqa artinya wanita pengangguran. Kalau lelaki pengangguran namanya akhraq. Pengangguran tersembunyi sama dengan mahasiswa. Ya. Bukan ya. Mereka orang yang sibuk. Masya Allah. Sehingga Nabi SAW merintahkan, bantulah orang yang tidak punya pekerjaan. Baik.